فهذا من التعليم والتعلم والإفداء والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموالكم وأموات المسلمين، أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، وخصوصا من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Insyaallah majelis kita saat ini akan membahas tentang kurban, supaya kita paham bagaimana cara berkurban atau mengelola tentang pembagian kurban. Kurban artinya yaitu menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi, atau unta, ada di hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah dan juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini segi istilahnya. Karena itu kalau kurban diganti duit enggak sah. Kenapa? Karena kurban itu, udhiyah itu menyembelih hewan kurban. Kalau enggak ada sembelihannya enggak bisa. Dan itu dilaksanakan di hari raya Idul Adha sekaligus tiga hari hari-hari tasyrik. Dalam riwayat Ibnu Hibban, diriwayatkan satu hadis, wa kullu ayyami tasyriqin dhabhun. Semua hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari untuk menyembelih kurban. Cuma dianjurkan maksimal tanggal 12 saja, jangan tanggal sampai tanggal 13, karena tanggal 13 ada khilaf antara ulama. Ada menyatakan yang dibolehkan untuk kurban 10, 11, 12, 13 enggak. Ada menyatakan termasuk 13, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, untuk keluar daripada khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama, ya lebih baik kalau memang ditunda, jangan melebihi tanggal 12. Paham ya? Itu dianjurkan demikian. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku wahai Muhammad memberikan kepada kamu al-kautsar, telaga kautsar nanti di akhirat. Ini dikatakan oleh Nabi lebih putih daripada madu airnya, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa orang yang meneguk air tadi itu walaupun satu kali tegukan, maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ada menyatakan al-kautsar al-khair al-kathir, sesungguhnya aku wahai Muhammad memberikan kepada kamu kebaikan yang sangat banyak. Dijadikan nabi, paling utamanya para nabi, pemimpinnya para nabi, diberikan Al-Quranul Karim, diberikan nanti di hari kiamat syafaat, dikasih turunan yang banyak, diterus demikian. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengabarkan bahwa Allah memberikan banyak pemberian yang luar biasa kepada Nabi, Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah wahai Muhammad Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Karena itu kalau mendapatkan anugerah daripada Allah, jangan nyanyi, jangan joget. Nabi Muhammad setelah dikabarkan kamu dikasih banyak sama Tuhanmu pemberian nikmat, terus bagaimana terusannya? Fasholli, maka salatlah wahai Muhammad wanhar, dan sembelihlah kurban. Yang sedekah kemudian mendekatkan diri kepada Allah lewat salat. Karena itu ulama berkata salat Idul Adha itu lebih utama daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Karena Allah menyebut salat Idul Adha ada di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu, yang mengejek kamu wahai Muhammad, itulah orang yang enggak punya turunan. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya As bin Wa'il, itu adalah orang kafir yang selalu mengejek Rasulullah, Nabi enggak punya turunan. Ketika anak laki beliau mati, wah Muhammad udah buntung enggak punya turunan, maka Allah menyatakan tidak, orang yang mencela kamu wahai Muhammad itulah terputus turunannya. Sampai sekarang enggak ada orang ngejek Nabi, Abu Jahal turunannya, As bin Wa'il enggak ada turunannya, tapi turunan Rasulullah sampai hari kiamat, kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa hasabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan untuk melaksanakan kurban. Baik. Hukum berkurban, kurban itu kalau ada yang mengeluarkan dari salah satu usroh keluarga, maka dinyatakan sunnah kifayah. Kalau bisa satu keluarga satulah kurban, masa enggak kurban semuanya, kalau mampu tentunya. Sunnah kifayah dianjurkan bagi siapa? Kurban ini bagi setiap orang sebenarnya, sunnah muakkad, sunnah ain muakkad, bagi setiap orang yang sekiranya dia tadi itu Islam ya, Islam, mukallaf, baligh dan berakal, dan juga mampu dalam arti memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan untuk yang wajib ia berikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, selama hari raya kurban tanggal berapa? 10 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyrik tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Kejamin semuanya, dirinya dan keluarganya masih lebih daripada hartanya, daripada keperluan biaya tadi itu sih lebih duitnya, dan juga lebih daripada utangnya, maka dianjurkan untuk berkurban. Pas-pasan gak punya Ustaz, cuma pingin kurban utang, keliru ya? Nah. Tapi ada kurban yang hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya wajib kalau dinadari. Saya nadar kurban. Ya, kalau dia mampu wajib. Ada kurban yang dinyatakan wajib karena ditakyin. Ditakyin itu begini. mengisyaratkan kepada satu kambingnya dia misalnya, ini kambing untuk, ini kambing kurban bagiku, ini kambing kurban bagi bagiku, itu berarti kurban wajib sudah. Permasalahannya, dengarkan baik-baik, kurban wajib itu enggak boleh dimakan sama dia dan orang yang wajib diberi nafkah oleh dia. Paham ya? Kalau kurban sunnah boleh dimakan oleh dia, tapi harus ada yang disedekahkan walaupun sedikit. Tapi kalau kurban wajib enggak boleh dimakan sama sekali oleh dia dan yang wajib ia nafkahi, dikasihkan yang lainnya. Loh, biasa kan orang, saya mau kurban, ini kurbannya saya misalnya. Ah, kalau untuk hanya sekedar memberi kabar, menurut Sayyid Umar Al-Basri, maka itu tidak mengapa. Paham ya? Menurut Sayyid Umar Al-Basri, maka itu tidak mengapa, diperbolehkan. Tapi kalau memang itu menentukan, ini kurban saya, bukan memberi kabar tujuannya, tapi dia menyatakan ini kurban, berarti seluruh tubuhnya jadi kurban, harus diberikan kepada yang lainnya. Tidak boleh dimakan dia, atau yang wajib dinafkahi oleh dia. Hewan yang bisa dijadikan kurban itu cuma tiga, yaitu unta, sapi, dan kambing. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Kalimat an'am, hewan ternak ini dalam ayat ini adalah unta, sapi, dan kambing. Karena tidak ada riwayat dari Nabi atau sahabat yang berkurban dengan selainnya. Bagaimana kalau kancil? Misalnya. Tidak ada. Tapi ada riwayat Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menyatakan sah kurban dengan ayam. Kurban dengan ayam. Dalam kitab Ghiyatul Mustarsyidin, Adi bin Abbas radhiyallahu anhu annahu yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dajajah. Dinyatakan bahwa ini riwayat Ibn Abbas, cukup dalam udhiyah yang penting meneteskan darah dengan penyembelihan walaupun dengan seekor ayam. Ah, bagi yang enggak mampu dengan kambing, bagi yang enggak mampu dengan kambing, enggak apa-apalah ambil ayam, disedekahkan dengan niat kurban, ngikuti pendapat Ibnu Abbas. Tapi bagi yang mampu jangan ayam, medit namanya itu. Baik. Hewan kurban ini enggak semua hewan ya. Kalau unta umurnya harus 5 tahun lebih. Di bawah 5 tahun umurnya atau pas 5 tahun enggak sah. Jadi sedekah jadinya. 5 tahun lebih. Kalau sapi 2 tahun lebih. Dua tahun lebih. Kalau kambing ada dua, ada gibas, ada kacang. Kalau kambing kibas setahun lebih. Atau boleh setahun atau kurang dari setahun. Kalau udah puplak, bukan dipuplak. Puplak dengan sendirinya. Untuk kambing kibas saja. Kambing kacangan enggak ada puplak. Harus 2 tahun lebih. Paham ya? Lain. Jadi yang cuma itu boleh puplak itu kambing kibas. Paham ya? Tapi puplaknya setelah 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan puplak, itu kebentuk namanya. Jadi bukan dipuplak loh ya. Hati-hati, itu kadang-kadang orang kepingin payu, kepingin laku, dipuplak, haram loh. Kamu wajib tanggung jawab dari kiamat itu. Orang menyatakan ini sudah cukup, tapi ternyata gak cukup. Wah, repot nih. Tanggung jawab nanti dari kiamat, wajib ganti itu. Nah, ulangi lagi, kalau kambing kibas setahun lebih, walaupun gak puplak, atau sudah puplak, setahun atau kurang daripada setahun tapi sudah puplak. Kalau kacangan harus 2 tahun lebih. Walaupun udah puplak sebelum 2 tahun, enggak bisa. Kemudian kambingnya binatang kurbannya itu harus terbebas dari aib. Harus terbebas dari aib. Aib ini misal sakit, sakit yang jelas, kurus, udah gak ada bobotnya dijadi kurban. Macan muntah denger, dijadikan kurban, ya gak benar ya. Arba'un la tuzi'u fil adahi, Nabi. Ada 4 hewan ini, kriteria ini tidak cukup dibuat kurban, enggak bisa. Pertama al-awra, buta. Al-bayyin awaruha, enggak kelihatan, atau salah satu matanya enggak kelihatan. Wal maridha, al-bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al bayyin arjuha, pincang yang jelas pincangnya, kalau hanya keselio enggak apa-apa. Wal ajfa allati la tunqi, yang kurus sampai kehilangan sumsum. Sangat kurus maksudnya ya. Nah, ini enggak bisa. Baik. Cara niat kurban. Bagi kurban niatnya, jika berkurban sunnah, waktu niat yaitu ketika menyembelih, pas menyembelih diniati kurban, atau sebelumnya, paham ya? Atau sebelumnya sah. Jangan setelah dipotong saya niat kurban. Hati-hati. Waktu menyembelih atau sebelumnya. Malah afdal kalau mampu untuk menyembelih sendiri, karena Rasulullah SAW menyembelih kurban dengan sendirinya. Dhahan Nabiyyu SAW bikabshain amlahain agranain dabahauma biyadih wasamma wakabbar wawada'a rijlahu ala sihafihima. Nabi memotong sendiri kurbannya. Baik. Kalau diwakilkan, enggak apa-apa. Boleh mewakilkan niat. Dan juga penyembelihan kepada orang yang muslim yang mumayyiz. Diwakilkan, Pak, potongkan Pak sama niatkan untuk penyembelihan saya. Untuk kurban saya, enggak apa-apa. Boleh. Tapi, anak yang mumayyiz. Jangan anak umur 2 tahun, ayo potongan. Niatono ya enggak bisa, minimal mumayyiz, apalagi balek, enggak apa-apa. Ada orang misalnya punya kambing, dia nyatakan aku nazarkan kambing ini untuk jadi kurban saya. Enggak perlu niat sudah. Potong aja, yang penting waktunya sudah. Paham ya? Menentukan hewan ketika bernadar untuk jadi kurban, ya sudah, itu niat sudah. Itu sudah dianggap nih niat sudah. Tapi kalau ngomong aja enggak menentukan hewannya, saya nazar untuk berkurban, hewannya enggak ada, masih belum beli. Paham ya ini? Nah, itu lain lagi. Maka dia wajib untuk menentukan, wajib untuk niat dibeli. Ah, ini adalah hewan kurban sebagai nadar saya. Paham ya? Nah, ini sesuai dengan nadar saya menjadi hewan kurban yang saya nadari gitu. Paham ya? Nah, lafadznya niat itu begini, nawaitu tadhiyah bihadihi lillahi ta'ala. Pembagian daging kurban di sini ada tiga macam. Kalau itu daging yang wajib, kurban yang wajib, itu kurban dinadari atau ditakyin dari itu, enggak boleh dimakan ya, kecuali enggak boleh dimakan sama sekali untuk dirinya, dan yang wajib ia nafkahi. Paham ya? Tapi kalau kurban sunnah, kurban sunnah ada tiga macam cara pembagiannya. Yang pertama, disedekahkan sedikit dagingnya, dimakan semuanya sama dia, sama keluarga. Paham ya? Satu kilo tok disedekahkan. Yang lainnya dibuat mayoran keluarga. Ya sah, boleh. Cuma ngeletek itu namanya. Paham ya? Sah, yang penting ada yang disedekahkan. Yang kedua, disedekahkan semuanya, diambil sedikit untuk keluarganya. Wah, itu hebat, bagus. Yang ketiga, dibagi tiga. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk diberikan kepada yang lain berupa hadiah, mungkin tetangganya walaupun kaya diinteri, keluarganya walaupun dia kaya dikasih, yang sepertiga untuk dia dan keluarga. Paham ya? Jangan jadi yang pertama. Dengarkan baik-baik. Daging yang diberikan kepada fakir miskin itu berarti haknya dia. Artinya, si fakir tadi itu boleh memakan, boleh menjual, boleh ia kasih kepada orang lain, gak apa-apa. Tapi kalau daging kurban yang diberikan kepada orang yang kaya, itu hanya boleh dimakan atau disedekahkan, gak boleh dijual. Paham nih ya? Jadi kalau kamu itu menerima daging kurban, didelok, kaya enggak? Enggak kaya, kamu jual enggak apa-apa. Weh, 1 kilo selawi. Saya butuh duit misalnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau kaya, enggak boleh. Kamu makan atau kasihkan sama orang? Baik. Kulit hewan enggak boleh dijual. Hewan kurban harus boleh diambil sendiri, kalau itu bukan kurban wajib. Mungkin dibuat selimut, misal. Atau disedekahkan. Lah kalau buat ongkosnya menyembelih, enggak boleh, hati-hati loh ya. Sediakan ongkos sendiri. Kulitnya sedekahkan sama dia. Enggak ada masalah. Kata Nabi, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Rawahul Baihaqi. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya dia, berarti enggak termasuk dapat pahala kurban dia. Enggak sah kurbannya. Ini banyak yang keliru ini. Hah? Untuk panitia kurban, dengarkan baik-baik. Kalau diserahkan ke masjid begitu saja, hati-hati loh itu. Itu berarti belum ada penyerahan. Enggak ada kurban diserahkan ke masjid. Oh, tapi nanti akan kita bahasin dari sini. Hah? Hal-hal yang penting untuk dibahas dalam udhiyah. Menurut pendapat yang kuat, tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil. Karena apa? Karena binatang yang hamil itu dianggap cacat, kurus, mengurangi daging. Paham ya? Karena itu jangan ada yang kurban dengan hewan yang hamil. Kalau yang berkurban hamil enggak apa-apa. Daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Jika dibagikan dalam keadaan matang, hukumnya enggak sah kurban. Kalau akikah dalam keadaan matang, tapi kalau kurban harus diberikan dalam keadaan mentah. Nih, beberapa orang menerima daging kurban untuk acara haul misalnya, atau maulid misalnya, diserahkan, itu berarti jadi wakil. Dipotong, kemudian dimasak, diberikan kepada orang. Wajib ganti itu. Karena enggak sah dalam keadaan matang. Terus gimana caranya supaya sah? Waktu pemotongan dipanggil yang punya kurban. Yang orang berkurban. Niatkan untuk kurban kamu. Ngomong sama yang motong. Ayo. Diniatkan untuk kurbannya dia. Udah dipacai, diserahkan. Dikasihkan kepada yang membuat acara. Enggak apa-apa. Karena menjadi miliknya dia sudah. Paham ya? Jadi banyak yang keliru, hati-hati. Nah, tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang daging kurban. Dianjurkan untuk menyembelih kambing jangan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Untuk keluar daripada pendapat ulama yang menyatakan tidak sah, yaitu para imam di luar madhab Syafi'i menyatakan waktu penyembelihan kurban itu 10, 11, 12, enggak ada 13. Bagaimana seandainya kurban dan akikah sekaligus dalam satu kambing? Menurut pendapat Imam Romli, boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah, sah dua-duanya, mendapat pahala dua-duanya, tapi dengan catatan bukan kurban atau akikah wajib, bukan yang dinadari atau yang ditakyin. Paham ya? Tapi menurut Ibn Hajar, akikah itu ibadah sendiri, kurban itu ibadah sendiri. Kalau diniati dua-dua, enggak dapat pahala kurban, enggak dapat pahala akikah sedekah biasa. Harus satu. Menurut pendapat Ibn Hajar. Lah kalau punya duit tuku loro kambing, yang satu buat akikah, yang satu buat kurban, enak sudah keluar daripada khilaf. Paham ya? Kurban diganti dengan uang tidak sah. Ganti dengan uang, jangan ngerubah-ngerubah dengan ketentuan Nabi. Ada ibadah dengan cara tidak makan, puasa. Ada ibadah dengan cara memberi makan. Di antaranya apa? Menjamu orang-orang yang puasa. Ada juga ibadah dengan cara memberi beras, yaitu zakat fitrah. Ada dengan menyembelih hewan, memberikan daging kurban. Ojo diroba-roba, itu Nabi yang menentukan itu roba. Loh, orang itu lebih perlu dengan duit lain, kurban sendiri duitnya tak maning, tak apa-apa. Jangan diroba-roba begitu. Hati-hati. Buat syariat sendiri, enggak benar itu. Nah. Mewakilkan pembelian hewan kurban sekaligus penyembelihan dan pembagiannya boleh. Kalau ada orang berkata gini, anu ya, belikan kambing saya, kemudian sembelihkan juga dan bagikan. Oh iya, itu sudah wakil itu. Dibelikan, diniati untuk dia, dipotong, dibagi-bagi, ditaki. Mana duitnya? Loh, saya nyuruh kamu menyembelih tok kok sama membeli. Bukan saya mau beli dengan kamu. Oh, gak bisa, wajib dibayar itu. Itu pinter-pinteran itu namanya itu. Penipuan itu namanya itu ya. Nah. Menyerahkan hewan kurban kepada ustadz atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup, bukan daging, bukan menjadi milik ustadz itu atau tokoh masyarakat itu. Dia hanya sebagai wakil untuk penyembelihan dan pembagian saja. Kasih sapi, ustadz, ini untuk kurban saya. Iya, dipioro sapinya. Enak itu. Maling ini. Kamu itu wakil. Kalau kurban ya berarti untuk disembelih itu dibagi. Karena tidak ada kurban berupa makhluk berupa yang hidup. Daging, berupa daging itu kurban harus dibagikan berupa daging. Kemudian kalau wakil, perhatikan baik-baik. Jangan bagi sendiri ya. Kalau kamu jadi wakil, saya misalnya kamu serahkan kambingnya kepada saya, minta, saya minta 1 kilo ya. Iya. Paham ya? Jangan kamu ambil, wis tak cukup 3 kilo. Hati-hati. Kecuali kalau kamu minta, saya minta 3 kilo ya. Iya, enggak apa-apa. Paham ya? Apalagi kurban wajib. Enggak boleh dia mengambil, harus dikasihkan semuanya karena statusnya dia sebagaimana mewakil, sebagaimana orang yang mewakilkan, kecuali kalau sudah ditentukan bagi dia. Kamu saya kasihkan kambing ini kepada kamu untuk kamu bagi sebagai kurban saya dan kamu dapat 1 kilo misalnya. Enggak apa-apa. Paham ya? Berkurban untuk orang sudah meninggal, menurut pendapat yang kuat gak sah. Ngurbani bapak yang sudah meninggal atau ibu yang sudah meninggal, menurut pendapat yang kuat gak sah. Hah? Kecuali ada wasiat. Sebelum mati, wasiat. Kurbankan untuk aku kambing sekian dari harta peninggalanku. Tapi kalau untuk pahala gak apa-apa. Kurban satu, selain kurban untuk dia, kemudian hadiah pahalanya juga bagi yang meninggal dunia. Dapat. Paham nih ya? Bagaimana kalau kurban satu kambing diberikan satu orang? Memberikan kurban, daging kurban kepada satu orang fakir miskin, boleh. Berbeda kalau zakat, ada khilaf di situ. Kalau di sini tidak apa-apa. Kemudian penting sekali ini, penyembelihan hewan kurban jangan dilaksanakan ada di halaman masjid. Tidak boleh dilaksanakan di halaman masjid atau wakaf yang diwakafkan untuk masjid. Demikian juga tidak boleh menggunakan alat-alat milik masjid, talam atau yang lainnya, dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Terus gimana? Ya, cari daerah lain aja biar selamat. Cari daerah lain biar selamat. Apalagi sifat mengotori masjid. Wah, dosa kau. Faham ya? Dosa nanti. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan aturan ya. Pakai air masjid enggak boleh. Itu air untuk maslahat masjid, bukan untuk kurban. Maslahat masjid itu untuk wudu, untuk membersihkan masjid, enggak apa-apa. Itu perlu sebetulnya perlu ada dikaji hal-hal yang demikian ini sehingga tidak salah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita semuanya dijadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa menghayati daripada kejadian perkurbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan semoga kita semuanya panjang umur fi taatillah. Amin Allahumma amin.